حق الزوج على المرأة ألا تهجر فراشه. Hak suami yang menjadi kewajiban istri, satu, jangan sampai istri purik meninggalkan kamarnya atau turu kamar moro lawangi di kunci akhirnya sing lanang kepeksa turu njopo ruang tamu atau noleh ngoten niku, atau di dalam kamar tapi miring idul padahal sing lanang miring alor, adu mboten oleh ngoten niku, mboten oleh. Nomor dua, wa antabirra qasamah, menuruti apa yang menjadi sumpah suami. Kalau suami meminta sesuatu sampai dengan sumpah, sebisa-bisanya sampean turuti bu. Sumpah dek, demi Allah pisan kase. Demi Allah pisan kase. Ya wes, dituruti mawon. Hak suami yang menjadi kewajiban istri. Wa antuti amroh. Nomor tiga, kewajiban istri mentaati perintah suami. Jangan ikut pemikiran konyol. Taat suami haram, taat hanya pada Allah. Wong taat suami itu dalam rangka mentaati syariatnya Allah juga. Ngeten, nggih. Mentaati perintah suami selama tidak diajak maksiat. Nomor empat, kewajiban istri, wa alla takhruja illa biiznih, jangan keluar rumah kecuali seizin suaminya. Ojo belakraan, suami datang kerja omah morat marit, teh gak ono, sego durung mateng, anake nangis durung adus, gak karu-karuan, ibu seminar, ibu petan karo tonggo, mboten oleh metu tanpa izin suami. Nomor lima, kewajiban istri dan itu menjadi hak suami, wa alla tudkhila ilaihi man yakrah, jangan memasukkan tamu orang yang sekiranya suami gak seneng. Bisa jadi tamu laki-laki, bisa jadi tamu perempuan. Kita terangkan satu persatu. Pertama, istri ojo pure, ojo turu kamar mburi padahal sing lanang turu kamar ngarep. Ojo turu neng pondok padahal bojomu turu omah. Wis pokoke dilatenilah, dijak bareng-bareng. Wong jenenge nikah itu maknanya nikah itu kumpul. Nikah itu maknanya kumpul. Apa artinya nikah kalau enggak pernah kumpul, atau kumpul tapi adu geger, ranok gunane. Nah, di hadis lain Nabi dawuh, kalau suami mengajak istrinya untuk kumpul begitu, lalu istri menolak, kemudian suami tidur sendiri marah, sangat kecewa berat hatinya. Istri yang enggak melayani suami sampai suami marah kecewa berat, itu dilaknat malaikat sampai pagi, sampai subuh, kecuali sudah bisa membuat ridhonya suami. Sepurone mas, ayo. Jadi suami berkewajiban menafkahi, istri berkewajiban melayani. Para jamaah rahimakumullah, cuma ada hal-hal tertentu yang sebelum suami menuntut, ayo penuhi, wajib ini, seakan-akan begitu. Lebih dulu suami juga harus beres dan mampu mengkondisikan suasana keluarga, juga suasana batin, agar istri itu seneng legowo ngelateni itu. Satu, belanja beres, keuangan beres. Enggak pernah belanja ini jaluk tok, ayo enggak iso. Nanten niki ngandani bapak-bapak, ibu kalau yang rungok nih. Belanja beres. Yang kedua, bukan hanya belanja beres, tapi suami itu pinter-pinterlah membuat hati istrinya lega. Bojomu njaluk, "Mas, cok macem-macem lho Mas yo. Ojo lirak-lirik maneh lho Mas yo. Ojo jelalatan lho Mas yo. Ojo selingkuh. Aku iku Mas, blonjo kurang titik gak apa-apa, wong panjane angel nyambut kae. Tapi si tok-tok sing tak jaluk. Jangan ada orang lain." Nah, suami belanjani beres, tapi terang-terangan di depan istrinya ngambung wong liya. Nggih ta? Gendaan karo wong liya. Jerene nyanyian wanita yang manang tak sakit. Nah, ya mesti marah. Dipancing-pancing emosinya marah. Bareng marah kon ngladeni ya mesti ngambek to. Wong itu. Bareng wong itu ngambek dilaknat lho sampean yo, dilaknat. Loh, ini enggak fair, enggak sport, apa? Enggak sportif. Suami bikin istri marah, setelah marah kon ngladeni. Bareng ngladeni enggak gelem diancam laknat. Sebetulnya kalau dirunut, kenapa istri enggak meladeni? Karena memang dibikin marah oleh suami. Gitu loh. Andai enggak meladeni itu dosa. Suami yang ikut andil menciptakan suasana enggak harmonis, kan ya melok dosa, melok mendatangkan laknat juga. Makanya wong lanang aja mentang-mentang blonjo beres enggak ngladeni dosa. Blonjo beres, suasana memang harmonis, sing lanang enggak mengkhianati cinta, enggak mengkhianati ketulusan istri. Yang ketiga, istri memang dalam keadaan sehat. Lek ngreges-ngreges ya aja dipaksa. Wong jenenge mari jima itu kan wajib mandi besar. Wis rada setengah pilek ngreges mau kumpuli mari ngono. Atus ya meneh tambah. Jadi enggak meladeni itu bukan karena banggel. Ya kan? Karena memang kondisi fisik tidak memungkinkan.